السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaallah di kesempatan malam ini kita masuk ke ad-darsur rabi', ke pelajaran baru, yakni ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat. Tak terasa jilid satu ini sudah tiga pelajaran sudah kita pelajari. Kita sudah mendapatkan sebelumnya kata tunjuk hadza, kemudian dzalika, kemudian setelah itu kita juga mendapatkan penjelasan tentang isim yang beralif lam, kemudian bagaimana harakat huruf terakhir daripada isim, baik yang beralif lam maupun yang tidak beralif lam. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke pelajaran baru. Ada sebuah kaidah baru yang dipaparkan di sini dengan berbagai macam contoh-contoh yang cukup banyak, beraneka ragam, yang insyaallah mudah untuk dipahami bagi al-ikhwah wal-akhwat sekalian, para pemula yang belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah pada malam ini kita cukup banyak ditemani ikhwah di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Masyaallah. Malam ini kita akan bersama-sama al-ikhwah di studio membaca ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat, yang ada di halaman wahid wa ishrun, safha wahidun wa ishrun. Halaman berapa itu ikhwan? Wahid wa ishrun 21. Sebelum kita masuk ke pembahasan ad-darsur rabi', sedikit kita mengingatkan bahwa harakat asal daripada huruf terakhir sebuah kata benda adalah dhammah atau dhammatain. Saya ulang, harakat asal setiap kata benda atau sebuah kata benda, harakat huruf terakhirnya asalnya adalah kalau bukan dhammah atau dhammatain. Dhammah manakala isim tersebut, dhammah manakala isim tersebut dibubuhi oleh alif lam, dan dhammatain jika tidak beralif lam. Saya ulang, ini pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, karena buku ini ma'asyir ikhwa rahimani wa rahimakumullah bagaikan tangga, yang satu tangga terkait dengan tangga anak tangga yang berikutnya. Yani kita tidak akan bisa memahami pelajaran berikutnya kalau kita tidak paham pelajaran sebelumnya. Maka pesan yang sering saya sampaikan di majlis bahasa Arab kita ini adalah muraja'ah. Apa itu muraja'ah? Pengulangan. Mengulang pelajaran di rumah. Apa yang telah kita bahas di sini, antum ulang kembali di rumah. Sehingga ilmu kita tertata, ilmu kita tersusun rapih. Kita sudah lewat anak tangga yang pertama, anak tangga yang kedua, anak tangga yang ketiga sudah kita lewati. Sekarang kita masuk ke anak tangga yang keempat. Waalaikumsalam. Atau pelajaran keempat. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Kita telah masuk ke anak tangga yang keempat, atau kita katakan ad-darsur rabi', pelajaran keempat. Nah, semakin bertambah al-ikhwah yang hadir di studio. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bil jami'. Sekali lagi, kaidahnya mohon didengarkan, dipahami bahwa harokat asal huruf terakhir daripada sebuah kata benda dua kemungkinan. Kalau bukan dhammah atau dhammatain. Kapan dhammah? Harokat terakhirnya dhammah kapan? Jika beralif lam. Jika dibubuhi oleh alif lam. Seperti misalnya al-baytu. Al-baytu. Mana al-baytu? Rumah. Rumah. Di sini ada alif lamnya di sini. Al-baytu. Ada sekitarik? Ada alif lamnya? Bala, Ustaz. Bala. Maka harakat huruf terakhirnya, lihat. Al-baytu. Apa itu harakat huruf terakhirnya? Dhammah. Dhammah. Ketika saya hilangkan alif lamnya, ketika saya hapus alif lamnya, menjadi baytun. Menjadi apa, Ikhwan? Baytun. Baytun. Apa sekarang? Tadinya dhammah, sekarang menjadi? Dhammatain. Dhammatain. Baytun. Contoh lain. Al-qalamu. Mana al-qalamu? Pulpen. Pulpen atau pena. Di sini harokat huruf terakhirnya apa? Al-qalamu. Dhammah. Dhammah. Nah, fokus Ikhwan. Fokus ke pelajaran. Al-qalamu. Ketika saya hapus alif lamnya menjadi? Qalamun. Qalamun. Dan begitu seterusnya. Fokus ke buku semua. Fokus ke pembahasan semua. Saya minta fisiknya di sini, juga pikirannya di sini. Jangan fisiknya di sini, pikirannya kemana-mana. Siap belajar ya, Ikhwan? Insya Allah, siap. Baik. Sekali lagi, bagaimana kaidah yang pernah kita pelajari sebelumnya tentang harokat huruf terakhir dari sebuah kata benda? Harokat asalnya adalah? Dhammah atau dhammatain. Dhammah atau? Dhammatain. Dhammatain. Kapan dhammah? Jika dibubuhi alif, alif lam. Kapan dhammatain? Jika tidak ada alif lam. Fahimtum? Fahimna, insyaAllah. Nah, di pelajaran keempat ini, antum akan menemukan harokat huruf terakhirnya berubah. Tadinya dhammah atau dhammatain, sekarang jadi kasrah atau kasratain. Silakan lihat ad-darsur rabi'. Bagi alaih wa alaikhwat semua, baik yang di studio maupun di rumah maupun dimanapun antum berada, silahkan lihat halaman wahidun wa ishrun 21. Unzuru ilal kitab wastami'u jayidan. Unzuru ilal kitab. Mana unzuru ilal kitab? Lihat ke buku. Lihat ke buku. Wastami'u jayidan. Dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik. Naam. Ad-darsur rabi'u. Di sini ada dua bagian sebenarnya pelajaran empat itu. Yang pertama atau hamzah atau alif, al-baytu fil baiti. Lihat ikhwan, tadinya asalnya al-baytu, sekarang menjadi fil baiti. Kenapa jadi al-baiti? Asalnya al-baytu jadi al-baiti karena ada fi di depannya. Fi. Fi ini disebut huruf. Disebut huruf. Huruf yang menyebabkan kata benda setelahnya menjadi kasrah. Ketika ada fi, maka lihat di sini al-baitu menjadi fil baiti. Dan makna fi di sini di dalam. Berarti fil baiti di dalam rumah. Kemudian al-masjidu. Mana al-masjidu? Masjid. Masjid. Sekarang masukkan fi. Fil masjidi. Fil masjidi. Tadinya al-masjidu, sekarang menjadi fil masjidi. Fil masjidi. Mana fil masjidi? Di dalam masjid. Di dalam masjid. Lagi-lagi ada apa di sini? Fi. Ada fi. Ini yang menyebabkan al-masjidu menjadi kasrah. Al-masjidi, kasrah. Harakat huruf terakhirnya tadinya dhammah, sekarang menjadi kasrah. Begitu pula al-maktabu. Mana al-maktabu? Al-maktab, meja. Sekarang kita lihat contoh sebelahnya. Alal maktabi. Ada ala sekarang. Kalau fi tadi di dalam. Kalau ala artinya di atas. Alal maktabi di atas meja. Ala inilah yang menyebabkan al-maktabu menjadi al-maktabi. Yang tadinya dhammah, harakat huruf terakhirnya sekarang menjadi kasrah. Kasrah. Begitu pula as-sariru menjadi alas-sariri. As-sariru tadinya dhammah sekarang menjadi kasrah. Karena ada apa? Ada ala alas-sariri. Fi dan ala ini huruf yang menyebabkan kata benda setelahnya menjadi kasrah, harakat huruf terakhirnya. Kita baca sama-sama ikhwan. Hayya. Istami'u thumma kariru. Memana istami'u thumma kariru? Dengarkan kemudian ikuti sama-sama. Al-baytu. Al-baytu. Fil-bayti. Fil-bayti. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil-masjidi. Fil-masjidi. Al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabi. السرير السرير على السرير على السرير. Ada berapa huruf di sini ikhwan? Ada dua huruf, fi dan ala. Nanti insyaallah akan bertambah di bagian setelahnya insyaallah. Sampai sini jelas? Ila huna fahimtum? Sampai sini jelas? Fahimtum? Paham? Insyaallah. Baik, kita masuk ke ba sekarang. Kita baca sama-sama. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina aminatu. Wa aina aminatu. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Aina al kitabu. Aina al kitabu. Aina al kitabu. Aina al kitabu. Huwa ala al maktabi. Huwa ala al maktabi. Huwa ala al maktabi. Huwa ala al maktabi. Wa aina al sa'atu. Wa aina al sa'atu. Hiya ala al sariri. Hiya ala al sariri. Kemudian di gambar itu di bawahnya ada tulisan al matbahu. Mana al-matbakh? Dapur. Al-matbakhu artinya dapur. Kita pahami sama-sama bagian ba ini. Ada soal, ada jawaban. Soal, jawaban. Dan di sini ada kata tanya baru yang kita dapatkan. Ada sebelumnya ada ma, apa lagi? Ada man. Man. Ada a. Sekarang ditambah dengan aina. Kata tanya aina artinya di mana. Aina artinya apa ikhwan? Di mana. Di mana. Sehingga aina Muhammadun bagaimana terjemahannya? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Jawabannya huwa, ada huwa di sini. Huwa artinya dia. Kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Huwa dia. Huwa fil ghurfati, dia di dalam al-ghurfah kamar. Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Dia di sini siapa maksudnya? Huwa di sini kembali ke siapa? Kembali ke Muhammad. Yang kedua, wa aina Yasirun? Tolong terjemahkan. Ada tambahan wa di sini. Mana wa? Dan wa aina Yasirun terjemahkan? Dan di mana Yasir? Jawabannya huwa fil hammami. Ma mana huwa fil hammami? Dia di dalam kamar mandi. Al hammam, kamar mandi atau toilet, sahih. Lihat sini, sudah ada dua kata baru di sini. Al ghurfah, ada al hammam, bahkan ada tiga, ada huwa. Ini kata-kata baru ini. Muhammad dan Yasir menggunakan huwa. Muhammad dan Yasir, kata gantinya apa? Huwa. Sekarang lihat nomor tiga atau yang ketiga. Wa aina aminatu, tolong terjemahkan. Dan di mana Aminah? Lihat, sekarang perempuan. Maksudarik? Sekarang perempuan. Hiya fil matbakhi. Sekarang bukan lagi huwa. Sekarang menjadi hiya. Hiya fil matbakhi. Sama seperti huwa, maknanya dia. Hanya saja hiya di sini khusus untuk perempuan. Huwa khusus untuk laki-laki. Sekali lagi, Ikhwan. Apa beda antara huwa dengan hiya? Huwa untuk laki-laki. Atau laki-laki. Terus? Hiya. Ya, mana untuk perempuan? Hiya. Hiya. Faham, Tum? Sekarang di sini jadi hiya. Karena kembali ke siapa tadi hiya di sini? Aminah. Aminah. Ahsan, Tum. Bagus. Hiya fil matbakhi. Apa artinya hiya fil matbakhi? Dia di dalam dapur. Al-matbakh, dapur. Sudah berapa kata nih? Sudah tiga, ada al-matbakh tambahan. Ada empat bahkan dengan hiya. Cukup banyak di pelajaran keempat ini al-mufradatul jadidah. Kosa kata barunya cukup banyak. Maka di sini perlu apa? Perlu murajaah. Tadi yang saya sudah pesankan tadi. Aynal kitabu? Tolong terjemahkan. Aynal kitabu? Di mana kitab itu? Di mana buku itu? Jawabannya huwa alal maktabi. Dia ternyata huwa di sini, Ikhwan, bisa dipakai untuk orang, bisa juga dipakai untuk benda. Selama jenisnya mudzakkar, laki-laki. Selama dia gendernya atau jenis kelaminnya laki-laki, maka gunakan ini, huwa. Dan al-kitab laki-laki. Al-mudhakkar dia. Wadih? Huwa alal huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Huwa di sini sekali lagi kembali ke apa? Huwa di sini kembali ke al-kitab. Yang kelima. Wa aina as-sa'atu? Dan di mana jam? Wa aina as-sa'atu artinya dan di mana jam, as-sa'ah jam. Lihat, as-sa'ah di sini kata benda yang berakhiran tak marbutoh. Dia dihukumi perempuan. Maka lihat kata tunjuknya hiya. Bukan lagi huwa. Hiya ala sariri. Mana hiya ala sariri? Dia di atas meja. Hiya di sini kembali ke apa? Jam, as-sa'ah. Kenapa pakai hiya bukan huwa? As-sa'a mu'annath, perempuan. Sehingga kesimpulannya, ada berapa mufrodat yang sudah kita dapatkan di sini? Yang pertama, kata tanya, aina. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kata ganti. Ada huwa dan hiya. Ada tiga sudah. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Bisa dipakai untuk orang, bisa dipakai untuk benda. Ingat itu baik-baik. Bisa dipakai orang, bisa dipakai benda. Faham, Tum? Kemudian juga ada beberapa kata baru seperti al-ghurfah. Apalagi, Ikhwan, setelah al-ghurfah? Al-hammam. Al-hammam baru? Kosa kata baru? Al-hammam. Ala kulli hal. Kemudian ada al-matbakh, dapur. Dan apa lagi? Ya, itu beberapa mufradat jadidah yang ditemukan di pelajaran ini. Kita baca sama-sama, Ikhwan. Sekali lagi, setelah itu kita buka kesempatan bagi al-ikhwal akhwat di rumah untuk sama-sama membaca. Kita baca dulu sama-sama sekali lagi, Ikhwan. Dari awal kembali. Hai, Ikhwan. Ad-darsur rabi'. Al-baytu fil bayti. Al-baytu fil bayti. Al-masjidu fil masjidi. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu ala al-maktabi. Al-maktabu ala al-maktabi. As-sariru ala as-sariri. As-sariru ala as-sariri. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina aminatu? Wa aina aminatu? Antum sambil mentadaburi maknanya, ikhwan, yang sudah kita pelajari tadi. Sekali lagi, wa aina aminatu? Wa aina aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? هو على المكتب هو على المكتب وأين الساعة وأين الساعة هي على السرير هي على السرير طيب أنا minta satu persatu baca dari تفضل أنت يا شيخ تفضل dari awal الدرس الرابع dan jangan lupa diterjemahkan pelajaran yang keempat Nah, al-baitu fil baiti. Nah, mana al-baitu? Rumah itu. Fil baiti. Baiti di dalam rumah. Ya. Al-masjidu masjid. Fil masjidi di dalam masjid. Nah. Al-maktabu meja. Al-maktabi di atas meja. Nah. As-sariru ranjang. Ala sariri di atas ranjang. Naam, syukran, cukup. Jazakallah khair. Lanjutkan di bawahnya. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Naam. Huwa fil ghurfati. Dia di kamar. Dia di dalam? Iya, di dalam. Dia di kamar, dia di dalam kamar. Iya. Satu lagi. Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Nah. Dia ada di kamar mandi. Iya, cukup. Syukran. Berikutnya. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbahi. Dan di mana Aminah? Dia di dalam dapur. Naam. Wa aina al-kitabu? Ada wa di situ, Ilham? Aina al-kitabu? Naam. Di mana kitab, di mana buku itu? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Naam. Wa aina sa'atu? Dan di mana jam itu? Hiya ala sarir. Dia di atas. Ala sarir. Hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Jamil. Dia di atas ranjang. Ya, syukuran. Wasil, teruskan. Dari awal lagi. Semua dapat bacaan semua insyaAllah. Siap-siap. Bismillah. Ad-darsur rabi. Ad-darsur rabi'. Ad-darsur rabi'. Ya, mumtaz. Al-baytu. Mana ad-darsur rabi'? Pelajaran keempat. Ya. Al-baytu. Rumah. Fil-bayti. Di dalam rumah. Al-masjidu. Masjid. Fil masjidi, di dalam masjid. Ya. Al-maktabu, meja. Al-maktabi, di atas meja. Nah. As-sariru, ranjang. Ya. Al-sariri, di atas ranjang. Ya, syukran. Jazakallah khair. Wasil. Rafiq, sahih? Naam. Sahih. Aina Muhammadun? Naam. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Fil ghurfatun. Huwa fil ghurfati. Ya. Dia di dalam kamar. Ya. Kenapa bukan al-ghurfatu, ya Ahrafik? Kenapa al-ghurfati? Karena ada fi. Ahsanta. Teruskan. Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Iya, syukuran, cukup. Antum dua juga. Dua kalimat juga. Nanti biar yang terakhir. Yang terakhir. Nanti Mas buka ya akhir kirim. Mas buka. Galuh. Galuh. Tafadhal ya Galuh. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia di dalam dapur. Naam. Ainal kitabu? Di mana kitab itu? Huwa alal maktabi. Di atas meja. Huwa, mana huwa? Kitab. Huwa. Apa makna huwa? Ma makna huwa? Apa arti huwa? Huwa dia. Dia. Dia di atas? Dia di atas meja. Iya, syukuran. Jazakallahu khairan. Berikutnya. Al-akhir, anta mas buka ya, akhi? Aris. Aris. Wa aina si'atu? Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Ya. Dan dia dan di mana jam? Ya. Hiya 'ala sariri. 'Ala sariri. Hiya 'ala sariri. Bagus. Dia di atas ranjang. Iya, syukran ya. Haris atau Aris? Aris. Aris, bukan Haris, bukan ya? Aris, tayyib. Syukran. Syukran lakum wa jazakumullahu khaira. Kita buka kesempatan bagi alaikh wal akhwat di rumah. Tafadhal ya akhi karim. Baik. Khotbah Islam pada gar di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin membaca pada pelajaran keempat ini di halaman 21 Anda dapat menghubungi melalui line telepon kami ke 0218236543. Baik, kita coba sapa dan angkat untuk penelpon di malam hari ini yang sudah masuk. Silakan. Halo. Iya, silakan. Dan Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat seputar pelajaran bahasa Arab, dapat Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 021-081-823-6543. Baik, masih di layanan-layanan telepon untuk para pendengar 021-823-6543. 6. Silakan. Baik. Saudara yang terhubung. Ya, silakan. Adapun pelajaran kita yaitu pada pelajaran keempat yang ada pada halaman ke-21, Anda yang ingin terhubung silakan. Kita coba angkat kembali. Halo. 6. Halo. Iya, halo, silakan. Suaranya kecil sekali ya, Anda. Iya, dengan siapa, dari mana? Dari Umi Gilang di Lampung. Iya, di Lampung ya. Dengan siapa? Umi Gilang. Ya, Umi Gilang. Gilang. Mohon dikeraskan lagi ya, Hamdari, suara speakernya kurang jelas. Iya, silakan. Dari Umi Gilang di Lampung. Iya, jelas sekarang sudah suaranya, Umi. Iya, Umi Gilang dari Lampung. Iya, Lampung mana, Umi? Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung, baik. Umi ada bukunya? Bagaimana? Ada bukunya? Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan dibaca Umu dari awal, dari Ad-Darsur Rabi', dari situ. Dan jangan lupa diterjemahkan. Ad-Darsur Rabi'. Nah. Pelajaran keempat. Iya. Al-Baitu fil Baiti. Iya. Jangan lupa diterjemahkan. Rumah. Ya. Fil baiti. Di dalam rumah. Iya, bagus. Teruskan. Al masjidu. Masjid. Naam. Fil masjidi. Di dalam masjid. Iya, sahih. Wasil, teruskan. Al maktabu. Meja. Alal maktabi. Di atas meja. Iya, sahih. Asariru. Bagaimana, Umu? As-sariru. As-sariru. Sinnya pendek. Sinnya pendek. As-sariru. Sinnya pendek, ra-nya panjang. As-sariru. As-sariru. Jangan as-sariru, jangan. Sinnya jangan dipanjangkan. Ra-nya sudah betul. Ra-nya panjang, betul. As-sari. As-sari. Silakan. As-sariru. Bagus. Al-sariru. Al-sariri. Al-sariri. Sahih. Ranjang. Nah. Al-sariri. Artinya di atas ranjang. Iya. Teruskan Omo. Lanjutkan bacaannya. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Bagus. Wa huwa fi ghurfati. Jangan lupa diterjemahkan dulu. Aina Muhammadun apa artinya? Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Iya. Huwa fi ghurfati. Iya. Dia di dalam kamar. Iya. Bagus, teruskan. Wa aina yasirun? Yasirun. Mana? Di mana yasir? Naam, ya-nya dipanjangkan. Yasirun. Sekali lagi, Umu. Wa aina yasirun? Iya, bagus. Di mana? Dan di mana yasir? Iya. Huwa fil hammami. Sahih. Dia di kamar. Dalam kamar. Kamar apa ini? Kamar saja? Kamar saja. Al-hammam, kamar. Al-ghurfah tadi sebelumnya apa, Umu? Kamar mandi, akhwan. Naam, naam. Iya, kamar mandi, kamar mandi, akhwan. Kamar mandi, iya. Bagus, al-hammam, kamar mandi. Wa aina. Wa aina Aminatu. Iya. Dan di mana Aminah? Iya. Dia fil matbakhi. Iya. Sahih. Dia di dapur. Iya. Dalam dapur ya. Sahih. Ahsanti. Teruskan. Aina kitabu. Naam. Di mana buku? Iya. Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Iya, sahih. Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Sekali lagi. Wa aina sa'atu? Ainnya jangan dipanjangkan. Wa aina sa'atu? A-nya pendek. A-nya pendek, guys. Wa aina sa'atu? Sa'atu? Iya, sin-nya dipanjangkan. Wa aina sa'atu? Iya, bukan itu, bukan A, tapi A. As-sa'atu. Ain. Diperbaiki lagi. Tidak apa-apa, belajar Umu. Wa aina sa'atu? Aina sa'atu? Iya, labas, labas. Teruskan. Di mana jam? Iya. Dan di mana jam? Dia ada sariri. Naam. Dia di atas ranjang. Iya, Masya Allah. Umu Gilang, ini pertama kalinya seperti Umu Gilang menelpon kita. Iya. Terus usaha telepon. Pekan depan kita tunggu teleponnya, insyaAllah. Terus belajar, Umu. Bagus, alhamdulillah. Umu dapat kesempatan menelepon, alhamdulillah. Minggu depan kita tunggu teleponnya lagi. Syukuran. Wa jazakillah khairan. Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas kebersamaannya Umu Gilang di kesempatan malam hari ini. Dan kita kembali mempersilahkan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca pula pada pelajaran keempat ini. Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543 dan pesan singkat di 081-989-6543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana? Silakan. Ya, halo. Nah, terputus nampaknya. Baik, kita angkat kembali. Ya, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Naam, silakan. Mas Ustaz. Iya. Dengan siapa ini? Mohon maaf. Naam, halo. Baik. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung pula, di layanan telepon Anda dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Barangkali kita akan coba kembali untuk mengangkat di layanan telepon untuk membaca pada pelajaran keempat ini. Silakan. Halo. Naam, sudah terhubung. Ya, halo. Baik. Kita coba angkat kembali di layanan telepon bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini, di mana kita telah membaca dari beberapa hiwar ataupun beberapa tanya jawab di latihan keempat ini. Kita coba untuk mengangkat kembali layanan telepon, apakah dapat berfungsi dengan baik? Silakan. Halo. Nah, baik, sepertinya jika tidak kita serahkan semuanya malam ini ke Ikhwan Studio. Iya, nampaknya ada gangguan. Alhamdulillah ada anugerah buat tentang semalam ini. Latihan semuanya kita serahkan ke Ikhwan Studio. Siap, Ikhwan? Siap, insyaAllah? InsyaAllah. Baik. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Awwal. Latihan pertama. Perintahnya di sini. Sudah ketemu? Masih di halaman berapa? Wahidun wa Ishrun. Masih di halaman 21. Kita habiskan seluruh latihan bagi ikhwas. Siap? Jika tidak habis semuanya, tidak apa-apa. Kita baca sesuai kesanggupan. Perintahnya di sini, ajib. Ajib, jawablah. Anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah soal-soal berikut. Ada pertanyaan, antum yang jawab. Sebagai contoh, nomor 1 dan nomor 2, ana baca sebagai contoh. Wahid, aynal kitabu. Aynal kitabu. Apa artinya aynal kitabu, ikhwan? Di mana kitab? Di mana buku itu? Kita paham soal, maka insya Allah bisa jawab. Nah, tentu menjawab soal-soal ini kunci pertama harus paham apa yang dibaca, ya tidak? Kalau antum tidak paham aynal kitabu, bagaimana jawabnya? Kalau blank, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, antum harus punya mufrodat, punya kosakata untuk menjawabnya. Nah, boleh menggunakan yang dalam bacaan di atas, boleh bebas, asal mufrodatnya yang sudah kita pelajari. Aynal kitabu, ana jawab misalnya, huwa ala sariri. Huwa ala sariri. Apa artinya huwa ala sariri? Dia di atas ranjang. Dia di atas ranjang. Faham, Tom? Kenapa pakai huwa bukan pakai hiya? Alkitab mudzakkar, laki-laki. Ala sekadalik. Maka kata gantinya pakai huwa. Itsnan, aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Apa artinya huwa fil hammami? Ya, di dalam kamar. Iya. Boleh antum menggunakan yang dalam dialog, boleh juga jawaban bebas. Tapi dengan syarat, tentu mufradatnya sudah kita pelajari. Faham, Tom? Siap, insyaAllah? InsyaAllah. Baik. Dari mana? Jangan balik bertanya. Anda bertanya, antum menjawab. Nah, fadhil syekh. Nah, lihat halaman berikutnya sekarang. Al-Thalith, betul. Silakan. Di mana jam itu? Iya. Angka tiga berapa? Salasa. Pakai angka biasa saja. Salasa. Salasa. Iya. Aina sa'atu? Iya. Di mana jam itu? Iya. Ada jawab? Hiya alal maktabi. Hiya alal maktabi. Iya, dia di atas meja. Iya, dia di atas meja. Sahih. Ada berapa soal nih? 11 soal. Masing-masing dapat 2. Silakan, arba'ah. Arba'ah. Aina yasiru? Naam, siap-siap. Huwa fil masjidi. Huwa fil masjidi. Di mana yasir? Dia di dalam masjid. Naam, ahsant. Boleh begitu, boleh jawabannya begitu. Nah, boleh dari dialog, boleh dari bebas, silakan. Nah, mumtaz, syukran ya akhil karim. Wasil, anta ya Aba Abdullah. Khamsah. Naam. Aina aminatu. Sekali lagi anta bilang khamsahnya bagaimana? Khamsah. Khamsah. Khamsah. Sin. Sa. Sa. Khamsah. Ya. Aina aminatu. Ya. Hiya fi bait. Huwa hiya fi baiti. Oh, tiba-tiba di huwa sekarang. Hiya, hiya atau huwa? Hiya fi baiti. Fi baitin. Begitu? Huwa hiya fi baiti. Fi baiti. Itu maksudnya? Ya. Di rumah saya? Fi. Atau pengen bilang, fi fil baiti atau fi baiti? Fi baiti. Di dalam rumah. Pakai al. Fil baiti. Hiya fil baiti. Apa yang kurang tadi, akhi? Alif lam. Alif lamnya. Ulang sekali lagi. Bagaimana soalnya? Aina aminatu? Iya. Terjemahkan dulu. Di mana Aminah? Iya. Hiya fil baiti. Iya. Dia ada di rumah. Iya, syukran. Sitta. Iya. Ada di rumah, maksudnya apa fil baiti itu? Di dalam rumah. Iya. Teruskan. Aminatu. Soalnya bagaimana? Aminatu. Iya. Fil gurfati. Iya. Soalnya pakai apa ini sekarang? Bukan pakai aina lagi. Sekarang pakai apa? A sudah kita pelajari. Apa artinya A? Apakah Aminah iya ada di kamar? Iya. Silakan. Ajib. Naam. Iya. Teruskan. Naam. Naam. Hiya fil gurfati. Naam hiya fil gurfati. Mumtaz. Belum selesai terjemahannya? Dia ada, ya, dia ada di kamar. Ya, syukran ya akhil karim. Jazakallah khair. Kita minta jawaban lengkap. Kita sedang belajar, maka jawabannya harus lengkap. Tafadhal. Sab'ah. Nah, bagaimana bilang sab'ah? Sab'ah. Naam. Ayasirun fil matbahi. Sekali lagi. Ayasirun. Yasirun fil matbahi. Nah, terjem. Apakah yasir di dapur? Ya. Naam, huwa fil matbahi. Naam, huwa fil matbahi. Taib. Ya, dia di dalam dapur. Ya, naam. Kalau jawabannya la, bagaimana akhir kali? La huwa fil hammam. La huwa fil hammami. Mi. Naam. Tidak, dia di dalam kamar mandi. Ya, syukran. Satu lagi. Man fil gurfati. Jangan lupa angkanya. Oh, samaniya. Nah, samaniya. Man fil gurfati. Fil gurfati Muhammadun. Nah, sekarang ganti lagi pertanyaannya. Man. Apa itu man ya akhil karib? Siapa? Nah, terjemahkan dulu. Man fil gurfati. Siapa yang di dalam kamar? Iya, siapa yang dalam kamar? Yang di fil ghurfati Muhammadun. Fil ghurfati Muhammadun. Mumtaz. Di dalam kamar Muhammad. Di dalam kamar ada? Ada Muhammad. Syukran. Jazakallah khair. Cukup. Lihat, mulai bervariasi pertanyaannya. Karena penulis menggunakan mufradat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tadi sudah saya katakan, kalau kita lupa pelajaran sebelumnya, maka ini musibah. Akan terjadi musibah. Karena antum tidak akan bisa, baca nanti. Dan dipastikan antum tidak akan bisa jawab. Maka harus mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka pesan saya berulang-ulang kali di setiap muhadharah, setiap pelajaran, apa? Murajaah. Ulang pelajaran di rumah. Silakan, lanjutkan. Tis'ah. Naam. Waman fil hamami. Fil hammami. Waman fil hammami. Nah, karena al-hammam dengan al-hamam nanti beda makna. Al-hamam tanpa mim yang ditasdid itu apa? Al-hamamah, merpati. Ini apa? Bagaimana bacanya, Syekh? Waman fil hammami. Dengan mim yang ditasdid, bagus. Siapa di dalam kamar mandi? Iya. Dan siapa di dalam kamar mandi? Iya, ada yang terlupa sepertinya. Alhamdulillah teringat sekarang. Fil hamami. Hamami. Berbagi lagi sekali. Fil hamami. Ya. Yasirun. Yasirun atau yasirun? Yasirun. Nah, panjang pendeknya yang bagus. Yasirun. Sahih. Apa artinya? Di dalam kamar mandi adalah yasir. Ya. Asyara. Asyara. Maza alal maktabi. Apa yang di atas meja itu? Nah, sekarang lihat berubah lagi pertanyaannya. Mada apa yang? Iya. Alal maktabi alkitab. Alkitab bu bitabu. Alkitab mumtaz. Alal maktabi alkitab mumtaz. Tarjim. Yang di atas meja adalah buku. Iya, syukran. Jazakallahu khair. Naam, sahih. Al-jawab sahih ya Irham. Dimana? Fi mushkila? La, ma fi mushkila. Tafadhal ya Rafiq. Ahada ashar. Ahada athar. Naam, siap-siap ahgalu atau dari awal lagi nanti. Madha? Manya panjang. Madha 'alal sariri? 'Alas. Mada ala sariri? Ya, antum ainnya bagus. Ulang sekali lagi. Mada? Mada ala sariri? Mumtaz. Ainnya bagus. Di mana? Mana? Apa? Apa di atas ranjang? Apa yang di atas ranjang? Apa yang di atas ranjang? Iya. Ala. Bagaimana nyambungnya dengan as-sarir? Alal kitabun. Alal kitabu. La. Alas sariri. Itu dulu. Alas sariri. Alas sariri. Kitabun. Kitabun. Sahih. Alas sariri kitabun. Apa artinya? Di atas ranjang. Di atas ranjang itu kitab. Di atas ranjang ada kitab. Atau ada buku. Iya. Ahsant. Ada nomor 12? Enggak ada. Nah. Berarti langsung ke ahgaluh. Kita coba di line telepon mungkin. Sudah siap line telepon? Iya. Sudah siap? Baik. Lalu tahan dulu sebentar. Kita buka kesempatan lagi ikhwan di rumah. Kita coba di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah terhubung. Dengan siapa dari mana? Ibu Evi, Ustaz. Ibu Evi. Dari Palembang. Di Palembang. Nah. Silakan Bu Evi. Latihan pertama Ibu Evi. Oh, latihan pertama. Iya. Wahid. Iya. Aina kitabu? Naam. Di mana buku itu? Di mana buku itu? Ya, huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Sahih. Ya, di atas meja. Naam. Terus. Aina Muhammadin? Naam. Nomor berapa itu, Mu? Ya, gimana, Ustaz? Nomor berapa ini? Ya, Isnan. Aina Muhammadin? Di mana Muhammad? Iya. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Baik. Dia di dalam kamar. Sahih. Teruskan. Sampai 6 soal tidak mengapa, Umu? Boleh, Ustaz. Tafadhal. Tafadhali. Ya. Salasa. Aina sa'atu? Naam. Hiya ala sarirati. Hiya ala sariri. Apa sarirati, Ustaz? As-sarir. Tidak ada as-sarirah. Oh, gitu, Ustaz, ya. Nanti beda lagi maknanya, as-sarirah. Iya, Ustaz. Nah, hiya ala sa'atu. Di mana jam itu? Iya. Hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Baik, sahih. Dia di atas ranjang. Ya, kenapa pakai hiya sekarang di sini, Umu? Kenapa tidak pakai huwa? Dia menggunakan zat muannas, Ustaz. Iya, karena perempuan muannas. Iya, Ustaz. Iya. Arba'a. Aina yasiru? Naam. Di mana yasir? Huwa fil hammam. Naam. Dia di dalam kamar mandi. Iya. Aina Aminatu? Jangan lupa nomornya. Iya, ya, Ustaz. Komsa. Aina Aminatu? Naam. Di mana Aminah? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Naam. Dia di dalam dapur. Hah. Al-ghurfah, dapur? Oh, kamar, Ustaz. Kamar. Nah. Umu pengen bilang dapur atau kamar? Kamar. Nah, berarti bagaimana kalau dapur? Ya, dapur boleh ya, Ustaz, ya? Iya, boleh. Sesuai dengan dialog, boleh. Iya, boleh. Aina Aminatu? Iya. Di mana Aminah? Iya. Iya, fil ghurfati. Iya, di dalam kamar. Dalam kamar, iya. Iya, Ustaz. Abas. Iya. Satu lagi. Iya. Sitta, Ustaz, ya? Sitta. Sitta. Aminatu fil ghurfati. Yang pertama pendek atau panjang? Iya, Ustaz. Aminatu fil ghurfati. Mumtaz, mumtaz. Anti mumtaz. Apakah Aminah di dalam kamar? Ya. La. La. Di mana, Ustaz? Ya, teruskan. La. La. Hiya fil hamma. Hiya fil matbahi. La, hiya fil matbahi. Sahih. Tidak, dia di dapur. Tidak, dia di dalam dapur. Ya, cukup. Ya. Syukran Ibu Evi, jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Ya, bukan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu Evi di Palembang ya, yang telah terhubung dan membaca latihan-latihan di pelajaran keempat ini atau di latihan pertama hingga nomor 6. Silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan dari nomor 7 0218236543 dan kita coba angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Silakan. Silakan, Umu. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ya, Ustaz. Dengan siapa, dari mana? Ibu Sulis di Magelang. Di Magelang. Ibu siapa? Ibu Sulis. Ya. Sulis. Ibu Sulis Magelang. Baik. Magelang, Kota Bunga. Sahih, Ibu Yulis? Sahih. Nah, silakan Ibu ya, Yulis. Ya, Ustaz. Nomor 7 sekarang. Sabah. Ada bukunya, Umu? Ada. Ada, silakan. Sabah. Ya. Yasirun fil matbahi. Ya. Naam. Yasirun fil matbahi. Ya. Apakah yasir di dalam matbah? Mana matbah? Dapur. Dapur, iya. Ya, yasir di dalam dapur. Iya. Apakah itu jawaban sesuai dengan dialog, Umu? Tidak ya? Yasir. Labas. Ya, na'am tadi. Labas, teruskan. Samaniyah. Samaniyah. Samaniyah. Iya, panjang pendek diperbaiki. Samaniyah. Iya. Man fil ghurfati? Iya. Siapa yang di dalam kamar? Ya. Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun Muhammadun fil kurfati. Iya. Apa fil kurfati Muhammadun gitu Ustaz? Labas, dua-duanya boleh. Boleh fil kurfati dulu atau Muhammad dulu tidak jadi masalah. Dua-duanya boleh. Siapa yang di dalam kamar? Muhammad di dalam kamar. Iya. Teruskan. Tis'ah. Iya. Wamin fil waman fil hammam. Iya. Dan siapa yang di dalam kamar mandi? Iya. Fil hammami yasirun. Fil hammami yasirun. Iya. Yang di dalam kamar mandi yasir. Iya. Boleh juga bagaimana Umu? Ya, Ustaz. Bisa juga bagaimana jawabannya? Tadi kan Umu bilang fil hammami yasirun atau yasirun fil hammami. Iya, gitu, Ustaz. Iya, sahih. Betul. Teruskan. Asyar. Maza alal maktabi? Naam. Apa yang di atas meja? Iya. Al maktabi. As-sa'atu 'ala al maktabi. As-sa'atu 'ala al maktabi. 'Ala al maktabi atau? Atau al maktabi as-sa'atu. 'Ala al maktabi as-sa'atu. Iya. Dua-duanya boleh. Terjemah. Terjemahkan. Apa yang ada di atas meja? Jam itu di atas meja. Iya. Teruskan, satu lagi. Ahada asyara. Mada ala sariri. Iya. Apa yang ada di atas ranjang? Iya. Ala sariri as-sa'atu. Ala sariri as-sa'atu. Sahih. Terjemah. Yang di atas ranjang jam. Jam. Iya, syukuran. Ya, cukup. Cukup, Ibu Yuris. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah telah terhubung dari Magelang ya, Ibu Yuris atau Ibu Sulis di kesempatan malam hari ini, dan telah menuntaskan latihan pertama ini pada halaman ke-21 atau 22. Baik Ustaz. Ya. Kita masuk latihan kedua. Siap ikhwan studio? Nah. Kita mulai dari Ahgaluh. Lima atau tadhahak ya akhir kirim. Agaklah antum latihan kedua, siap? Latihan kedua, perintahnya di sini iqra waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah ma'a dhabti dengan meletakkan awakhiril kalimat. Akhir-akhir kata. Antum diminta untuk baca saja. Karena antum di sini baca, tidak perlu tulis. Baca, tapi harus betul harokatnya. Siap? Silakan. Antum tidak keberatan satu baris semua? Tidak keberatan satu baris semua? Taib. Bismillah. Al-mudari satu. Ah, bisa al-mudari satu, bisa. Tapi apa yang paling tepat di sini? Madros satu. Al-madros satu. Iya. Al-madros satu. Bisa juga al-mudari satu, tapi roknya tasdid. Al-mudari satu. Bedanya apa al-madrasatu dengan al-mudarrisatu? Al-madrasa apa? Sekolah. Sekolah. Al-mudarrisatu? Guru. Guru perempuan. Ya mana yang antum mau, akhi? Nah, al-mudarrisatu, al-madrasa? Madrasa. Al-madrasa, labas. Khair, insyaAllah. Terus? Fil-madrasati. Fil-madrasati. Kenapa sekarang jadi ti? Kenapa bukan tu lagi? Karena ada huruf jar. Huruf jar. Ana belum sebut tadi istilah itu. Labas khair insyaallah. Fil madrasati ada fi. Ada fi. Apa artinya? Di dalam apa ini? Sekolah. Iya. Terus fil baiti. Iya. Di dalam rumah itu. Iya, bagus. Al baitu. Rumah itu. Bagus. Terus al ghurfatu. Naam. Kamar itu. Iya. Al-hammamu. Ya. Di kamar mandi itu. Ah, ada di situ? Ada atau kamar mandi saja? Kamar mandi itu saja. Al-hammamu. Nah. Al-hammamu. Tanggung ahgaluh, habiskan semuanya. Teruskan. Fil matbahi. Ya. Di dalam dapur. Ya, terus. Al-maktabu. Di dalam meja itu. Iya, jangan terbawa-bawa yang sebelumnya. Nah. Al maktabu apa? Meja itu. Ya, terus. Alal maktabi. Di atas meja. Ya. Alal kursiyi. Alal kursiyi, sahih. Begitu bacaannya. Alal kursiyi. Karena asalnya apa? Kursi. Al kursiyu. Naam. Apa artinya alal kursiyi? Di atas meja di atas kursi itu. Ya, terus. As-sariru. Ranjang itu. Ya. Alal maktabi. Hati-hati. Alal kitabi. Iya. Di atas kitab itu. Iya. Satu lagi. Fil masjidi. Di dalam masjid. Ahsant. Itu. Ahsanta. Syukuran. Kita ulang sekali lagi. Siapa Haris? Nah, bismillah. Sudah dikasih bantuan sama Galuh tadi. Kita bantu insyaallah. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Ya, keluarkan suara antum. Al-madrasatu. Iya. Apa artinya al-madrasatu? Sekolah. Iya. Fil madrasatu. Ada fi sekarang. Fil madrasati. Fil madrasati. Bagus. Apa artinya? Di dalam sekolah itu. Iya. Terus fil baiti. Bagus. Di dalam apa? Dalam apa ya? Dalam rumah. Dalam rumah. Iya. Al baiti, rumah. Al baiti juga? Al baitu. Al baitu. Al baitu. Apa artinya al baitu? Rumah itu. Rumah itu. Iya. Al ghurfatu. Al ghurfatu. Di al ghurfatu. Kamar itu. Ya. Al-hamami. Mimnya ditasdid. Al-hamami. Kenapa jadi mim sekarang? Al-hamam. Al-hamamu. Nah. Agak grogi sepertinya. Al-hamamu. Iya. Kamar mandi itu. Iya, kamar mandi itu. Iya. Baru datang langsung ditunjuk. Ini kan luar biasa jadi. Nah, syukran Haris. Jazakallah khair. Cukup. Jazakallah khair. Iya. Kita tunggu kehadiran antum nanti di pekan depan. So, lanjutkan ya akhil kari. Nah. Ya, al-hammam sudah. Hammam. Kamar mandi. Iya. Fil mabahi. Iya, dekatkan mic-nya. Fil mabahi. Iya. Di dalam dapur. Iya. Al-maktabu, meja itu. Ya. Al-maktabi, di atas meja. Ya. Al-kursiyi, di atas kursi. Ya. As-sariru, ranjang itu. Naam. Al-kitabi, di atas kitab itu. Ya. Fil-masjidi, di dalam masjid. Ya, cukup. Syukuran. Jazakallah khair. Dan waktu sudah 9:30 lewat, kira cukup sampai sini ikhwan. Ya. Sebelum kita tutup, sebagai kesimpulan, mungkin juga ada pertanyaan. Beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan dulu silakan. Baru saja kita buat kesimpulan insyaallah. Boleh. Nah, mungkin 2 atau 3 pertanyaan di antaranya telah masuk dari seorang ikhwah Abdul Latif dari Tegal bertanya, Ustaz assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan ingin bertanya apa beda kata bala dengan na'am? Kemudian kenapa masmuka? Beda antara bala dan na'am. Na'am. Kemudian satu dulu. Ya, silakan Ustaz. Bala dan na'am pertama dari satu sisi maknanya bisa sama-sama maknanya ya. Tapi bala itu biasanya untuk jawaban yang dimulai dengan a. Alaisa atau ama. Misalnya ana katakan kepada Alekhwa Studio ad-darsu sahlun. Mana ad-darsu sahlun? Pelajarannya mudah. Lalu anak tanya ke antum, alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik apa artinya alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Pelajarannya mudah, alaysa kadzalik? Jawabannya kalau iya, kalau pertanyaannya alaysa, maka kalau iya bilang apa? Bala. Bala. Jangan diulang 2 kali, jangan bala. Satu saja. Bala. Kalau antum bilang di sini na'am, salah. Di sini antum bilang na'am, salah. Alaysa kadzalik? Jawabannya kalau iya, bala. Kalau antum bilang na'am, justru artinya tidak di sini. Alaysa kadzalik? Na'am, Ustaz. Oh, berarti antum bilang tidak berarti. Maka jangan bilang na'am di sini kalau iya, pengen bilang iya. Jawabannya apa kalau pengen bilang iya? Bala. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Bala. Tapi kalau na'am ya artinya ya, contoh tadi di latihan keberapa tadi barusan? Latihan kedua. A'aminatu fil ghurfati? A'aminatu fil ghurfati? Apa artinya a'aminatu fil ghurfati? Aminah di kamar. Kalau bilang iya bagaimana di sini? Na'am. Na'am, kita bilang na'am. Jangan bala. Jangan. Kita katakan di sini na'am. Na'am fil na'am hiya fil ghurfati. Ya, dia di dalam kamar. Di sini bilang apa? Na'am. Jadi kapan? Kapan bilang bala? Kalau pertanyaannya A, setelahnya laisa. Nafiyah. Ama atau ala atau alaisa. Ada tiga. Pokoknya pasti setelah A itu penafian. Kalau bukan ma atau la atau laisa. Ama, alaisa, ala, sama saja. Jawabannya kalau ya, bala. Nah, paham tom? Fahimna. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan yang disampaikan, kenapa menggunakan kata mas muka bukan manis muka? Nah, karena man is muka itu ibarah, ungkapan Indonesia yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu ungkapan yang salah. Kalau man is muka dari segi makna bahasa Indonesia betul, tapi dari sisi ungkapan bahasa Arab ini salah. Ini kesalahan yang banyak dilakukan orang Indonesia. Menerjemahkan ke bahasa Indonesia baru ke bahasa Arab. Siapa namamu? Bagaimana? Bahasa Arabnya siapa namamu? Man ismuka. Tapi ini ungkapan yang salah. Yang benar adalah mas muka. Pakai ma, bukan man. Ungkapan bahasa Arab yang benar pakai ma. Mas muka, bukan man. Man ismuka. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi ini. Nah, jadi tidak bukan man ismuka tapi apa? Ma. Mas muka. Mas pakai muka. Ma. Faham tum? Fahimna insyaallah. Nah. Barakallahu fik. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah. Iya, pertanyaan dari pesan singkat pula berkaitan dengan bacaan yang telah kita baca tadi, mengapa Aminatu bukan Aminatun Ustaz? Untuk nama perempuan sebenarnya belum kita pelajari tapi tidak mengapa karena ditanyakan. Nama perempuan tidak boleh ditanwin. Ini kaidahnya. Nama perempuan apa ya Khwan? Tidak boleh di tanwin. Semua. Jangankan Aminah, Aisyatu tidak boleh. Aisyatun tidak boleh. Maryamu tidak boleh. Maryamun. Apalagi? Sebutin nama perempuan semua yang antum tahu. Fatimatu. Fatimatu tidak boleh. Fatimatun. Su'adu jangan. Su'adun Hindu. Ya, khusus untuk Hindun, dia bisa dua. Hindun atau Hindu. Karena dia tiga huruf, dia tiga huruf. Huruf tengahnya sakinah. Maka yang ini boleh Hindun, boleh Hindu. Nah, khusus yang ini, yang tiga huruf ini, huruf tengahnya sakinah. Paham tuh? Sama seperti Da'dun. Itu nama perempuan. Da'dun atau Da'du. Boleh. Seasing bagi telinga kita. Tapi begitulah bahasa. Nah. Nah. Ini sebenarnya belum dipelajari sekarang. Antum sekarang belum paham tidak apa-apa. Nah, yang pasti kaidah mendasarnya adalah. Nama perempuan tidak boleh apa? Tanwin. Nah. Baik yang berakhiran tak marbuto maupun yang tidak. Sama saja. Nah. Kaidah dasarnya begitu. Yang lainnya nanti saja kita bahas. Nah, baik, alhamdulillah. Dan demikian Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat. Baik. Kita menutup kajian kita dengan ikhtitam Ustaz. Silakan. Nah, sebelum ditutup ada yang mau tanyakan? Ekor studio? Tidak ada yang tanyakan? Tidak ada. Baik. Baik, kalau begitu kita cukup sampai sini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Kesimpulannya apa, Ikhwan? Apa yang bisa kita simpulkan di pelajaran ini? Di pelajaran keempat ini kita dikenalkan dengan sebuah huruf atau dua huruf. Yang menyebabkan apa? menyebabkan kata benda berikutnya yang tadinya dhammah menjadi kasrah. Kasrah, dan tadi sudah disebut namanya oleh Ahgalu harful jar. Itu sebenarnya saya hindari istilah itu, nanti dibahas di bagian kedua insyaallah. Ini huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi kasrah. Demikian kita tutup. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.